Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Setelah dibahas masalah iman dan Islam dan hubungan antara keduanya dan perbedaan antara keduanya dan kandungan keduanya, maka Ibnu Rajab berganti kepada masalah lain atau berpindah pada masalah lain, yaitu al-ihsan, dan dipisahkan dengan faslun. قال رحمه الله فصل. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان وتارة مقرونا بالإسلام وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. كتب اليوم فصل فصل يعني memisahkan antara masalah dengan masalah yang lain, berarti berpindah dari masalah iman dan ihsan kepada masalah berikutnya, yaitu al-ihsan. Adapun ihsan telah disebut dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Kadang-kadang disebutkan beriringan dengan kalimat iman, kadang-kadang disebutkan beriringan dengan kalimat Islam, dan kadang-kadang disebutkan beriringan dengan kalimat taqwa atau dengan amalan-amalan. Adapun yang dengan atau yang diiringi dengan kalimat iman, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati thumma ttaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah." Tidak mengapa bagi orang-orang beriman dan beramal saleh tentang apa-apa yang telah mereka makan, selama mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh, kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, dalam surat Al-Kahfi, Allah katakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan, yang ahsan amala, yang amalan-amalannya dia kerjakan dalam keadaan hasan. Dan sudah kita katakan yang namanya ihsan. Al-ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat kamu. Maka derajat ihsan ini adalah derajat yang tinggi yang orang beriman akan beramal dengan amalan saleh dengan ikhlas karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat lain yang menyebutkan kalimat ihsan diiringi dengan al-Islam, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih." Tentu siapa yang aslama wajhahu, siapa yang memasrahkan, yang menyerahkan wajahnya tunduk untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, disebut kalimat Islam yaitu aslama wajhahu ila al-Islam wa huwa muhsin, dan dalam keadaan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka pahalanya di sisi Allah untuk dia, bagi dia pahala yang Allah persiapkan di sisinya. Ayat lain yang Allah sebutkan beriringan dengan kalimat Islam adalah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menundukkan wajahnya untuk Allah, yang Islam, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yang kokoh kuat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah sebutkan setelah kalimat Islam yaitu yuslim wajhahu lillah, disebutkan kalimat wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Artinya orang yang muslim dan dalam keadaan muhsin, orang yang muslim dan dalam keadaan muhsin, begitu maknanya. Demikian pula ayat sebelumnya, orang yang beriman dan dalam keadaan berbuat ihsan, begitu. Disebutkan fadilah-fadilahnya yang sangat tinggi. Dan kadang disebut kalimat ihsan diiringi dengan ketakwaan. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa lagi berbuat ihsan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ma'iyatuhu, kebersamaannya, yang tentunya dalam ma'iyah terkandung dalamnya dukungan, pembelaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan, dan di sini adalah menunjukkan dua golongan. Bukan harfu 'athfin ini menunjukkan dua yang berbeda, tetapi yang disebut ataf di sini adalah menjelaskan sifat yang berikutnya setelah sifat yang pertama. Sifat yang pertama takwa dan sifat yang kedua berbuat ihsan. Yani bukanlah maknanya Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang ihsan dua golongan. Golongan yang pertama golongan orang yang takwa, golongan kedua orang yang berbuat ihsan. Tetapi maknanya adalah walladzina amanu alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Orang-orang yang bertakwa dan mereka dalam keadaan berbuat ihsan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di sini disebutkan kalimat ihsan dalam banyak ayatnya dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kadang beriring dengan iman, kadang beriring dengan Islam dan kadang beriringan dengan ketakwaan. Dan di dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang orang yang berbuat ihsan mendapatkan husna, yaitu ayat dalam surat An-Nahl, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna dan ada tambahan lain. Al-husna tentunya adalah jannah, surga. Maka apakah tambahannya? Di sini disebutkan balasan bagi orang yang berbuat ihsan sangat tinggi, dikatakan lilladzina amanu alilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan surga dan tambahan. Maka dalam Sahih Muslim tadi Rasulullah SAW menerangkan tentang apa itu ziyadah yang dimaksud. Ziyadah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah an-nazar ila wajhillah azza wa jalla fil jannah, melihat wajah Allah di dalam jannah. Ya, ini tidak disebutkan lafaz hadisnya di sini, yaitu ketika dakhala ahlul jannah fil jannah wa dakhala ahlun nar fil nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah tanyakan kepada penduduk surga, apakah yang aku janjikan kepada kalian sudah kalian dapati? Mereka mengatakan, sudah ya Rabb, semua yang kami inginkan kami dapati. Maukah aku tambah, kata Allah. Maka mereka bertanya-tanya, tambahan apa lagi ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah menyelamatkan kami dari neraka, dan telah memberikan kepada kami segalanya di dalam surga ini? Maka Allah singkapkan wajahnya, dan kemudian penduduk surga melihat wajah Allah. Maka mereka melihat wajah Allah dengan nikmat, dan mereka lupa nikmatnya surga. Dan ini menunjukkan bahwa memandang wajah Allah, melihat wajah Allah lebih nikmat daripada jannah. Maka ketika Allah tutupkan kembali hijabnya, mereka kembali lagi bernikmat-nikmat dengan surga sambil menanti-nanti kapan pertemuan dengan Allah kembali, kapan melihat wajah Allah kembali. Sehingga mereka bernikmat-nikmat dengan jannah dalam keadaan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekali-sekali atau untuk melihat kembali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah az-ziyadah, kata Rasulullah sallam, wa tilka az-ziyadah. Itulah yang dimaksud ziyadah. Berarti orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan surga dan mendapatkan ziyadah di atas surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Ibnu Rajab, ini balasan sungguh sangat pantas untuk orang-orang muhsin. Hadza munasibun li ja'alihi jazaan li ahli al-ihsan. Ini sangat pantas dan sangat cocok untuk balasan orang-orang muhsin. Mengapa demikian? Karena yang namanya ihsan adalah beribadah kepada Allah, kepada Rabb-nya di dunia dalam keadaan yakin Allah melihatnya, bahkan seakan-akan dia melihat wajah Allah. Jadi sebagaimana apa yang diriwayatkan di dalam hadis yang sedang kita bahas tentunya, ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, "Mal ihsan?" Dijawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini ihsan. Berarti di dunia, dalam keadaan dia tidak melihat dengan sungguh-sungguh wajah Allah, tidak melihat dengan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dalam keadaan beramal seakan-akan Allah ada di hadapannya, dan dia beramal dengan amalan-amalan yang mulia, amalan ihsan, karena dia yakin Allah melihatnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kata Ibnu Rajab, ketika dia beribadah di dunia, ka'annahu yarahu biqalbihi, seakan-akan dia melihat dengan hatinya, wa yanzur ilaihi fi hali ibadatihi, dia seakan-akan melihat Allah ketika beribadah. Fakana jazau dzalik, maka pantaslah balasannya adalah benar-benar melihat Allah nanti. Karena di dunia dia dalam keadaan beribadah seakan-akan melihat Allah, padahal tidak melihat, dan beribadahnya dengan sungguh-sungguh betul-betul yakin Allah di hadapannya dalam keadaan tidak melihat, maka balasannya nanti sesuai dengan jinsil amal. Al jazau min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya, maka balasannya nanti insya Allah adalah betul-betul memandang wajah Allah. Di mana orang-orang kafir dihalangi oleh Allah untuk memandang wajahnya, dan mereka terhalang mahjub. Wa'aksa hadha, sebaliknya dari orang beriman dan ihsan adalah orang-orang yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, yaitu tentang jazail kuffari fil akhirah, yaitu tentang balasan orang-orang kafir nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum 'an rabbihim yawma idin lamahjubun, sesungguhnya mereka nanti dari Rabb mereka mahjub, terhijabi, terhalang, tidak bisa memandang wajah Allah, tidak diberi kesempatan merasakan nikmatnya, lezatnya memandang wajah Allah. Mahjub mereka. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka yang mereka di dunia sama sekali melupakan Allah. sama sekali tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, maka Allah jadikan hijab ditutupinya mereka dari Allah ini sebagai balasan lihalihim fid dunya, balasan dari keadaan mereka di dunia. Apa keadaan mereka di dunia? Tarakumurran ala qulubihim. Keadaan mereka di dunia adalah mereka mengumpulkan titik-titik hitam di hati mereka. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan ternodai dengan noda hitam di hati mereka karena apa yang mereka perbuat. Maka setiap mereka perbuat kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam, dan semakin pekat hatinya. Hitam, pekat. Ketika hati dalam keadaan seperti itu, tentunya akan menjadi keras, maqasat qulubuhum, dan hati yang hitam dan keras dalam keadaan dia tidak bisa mengenali Allah di dunia, tidak bisa mengetahui sifat-sifat Allah, dalam keadaan tidak bisa memandang apa yang diperintahkan Allah, mana yang halal, mana yang haram, sama sekali dia tidak bisa lihat. Hatinya sudah tertutup rapat, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, karena hatinya sudah dalam keadaan hitam legam. Maka ikhwani fillah na'azakumullah, orang yang seperti ini sama dengan orang yang buta. Fa innahum, sesungguhnya mereka la ta'mal absar, bukan buta matanya, lakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur, qulub allati fis sudur, tetapi buta hati-hati mereka yang ada dalam dada-dada mereka. Maka balasannya nanti di akhirat, mereka tidak bisa memandang wajah Allah, mereka terhalang untuk memandang wajah Allah, yang padahal memandang wajah Allah itu lezatnya mengalahkan lezatnya surga. Ikhwan fillah a'azakumullah, fa kana jazaohum 'ala dzalik an hujibu 'an ru'yatihi fil akhirah. Maka balasan bagi mereka nanti adalah terhalangnya mereka untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi tafsir al-ihsan. Maka ucapan Nabi alaihi salatu wasalam di dalam menafsirkan makna ihsan, beliau bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ini isyarat bahwasanya seorang hamba beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu atau dengan keadaan seperti itu adalah istihdaru qurbihi, betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul dekat. Wa annahu baina yadayhi, dan meyakini bahwa Allah betul-betul di hadapannya. Ka'annahu yarahu, sepertinya dia melihat Allah di hadapannya karena yakinnya. Karena sesungguhnya orang yang mendengar dengan orang yang melihat lebih yakin orang yang melihat. Maka ada ilmal yakin, ada aynal yakin. Kalau sudah aynal yakin, maka ini a'la syai'. Dan inilah yang dikatakan sebagai basirah. Diambil dari apa kata-kata basirah? Dari kata-kata basar. Yang kata Imam Nawawi disebut basirah karena keyakinannya yang ada dalam hati seperti keyakinan al-mar'i ilal basar, seperti keyakinan sesuatu yang dilihat kepada mata. Kalau kamu sudah melihat sesuatu dengan mata kamu, bagaimana kira-kira yakinnya? Apakah bisa dikaburkan atau dibikin ragu oleh orang lain? Itu bukan merah, putih itu. Padahal kamu lihat dengan mata kamu merah. 10 orang, 1000 orang mengatakan kamu tetap saya yakin. Saya lihat sendiri kok. Tidak goyah sama sekali. Kenapa? Yakin seyakin-yakinnya. Kenapa kok kamu yakin? Saya lihat sendiri. Inilah yang dikatakan basirah. Ilmu din dengan Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, dengan riwayat yang dibuktikan secara ilmiah kesahihannya, maka itu meyakinkan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, keistimewaan para sahabat adalah di sini. Bahwa para sahabat melihat sendiri Rasulullah, dan melihat sendiri bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah, bagaimana keringat dingin mengalir di dahi Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, dan tahu betul bagaimana keadaan Rasulullah SAW, akhlaknya, perangainya, dan semuanya. Maka keyakinan mereka betul-betul ainal yakin. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka derajat ilmu yang paling tinggi adalah al-basirah. Al-basirah adalah ilmu yang sangat yakin. Nah sekarang seorang yang muhsin, seorang yang beribadah kepada Allah, dalam keadaan yakin Allah di hadapannya, yakin Allah melihatnya, yakin Allah dekat, yakin Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikannya, dan dia karena yakinnya, seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya. Sehingga salatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, ikhlas, betul-betul karena Allah dan sangat yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan melihat Allah di hadapannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah derajat ihsan. Inilah yang dikatakan al-ihsan. Wa dzalika yujibul khasyah wal khauf wal haibah wat ta'zim. Orang yang keyakinannya seperti ini, meyakini Allah melihatnya, hadir di hadapannya, seakan-akan dia melihatnya, maka tentunya akan lahir pada dirinya, pada batinnya, pada hatinya rasa khusyuk, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Haibah, betul-betul merasa besarnya Allah, keagungan Allah dirasakan. Kama ja'a fi riwayat an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz an taqshallaha ka'annaka tarahu. Riwayat tadi, riwayat masalah pertanyaan apa itu ihsan, di dalam lafaz dari Abi Hurairah disebutkan an taqshallah, engkau dalam keadaan khusyuk, takut pada Allah, khasyah, itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau melihat Allah. Ini khani bin na'azakumullah, derajat ihsan. Berarti an ta'budallaha ka'annaka tarahu dan an takhsyallaha ka'annaha tarahu, ini dua-duanya tidak bertentangan dan tidak berbeda, sama maknanya. Engkau beribadah dengan khasyah, dengan rasa takut, rasa harap, dengan yakin pada Allah, dengan khusyuk, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jika demikian, maka tentunya yang paling yakin adalah yang paling kenal Allah. Yang paling yakin adalah orang yang paling kenal sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Quran dan yang Rasulullah ajarkan dalam hadis. Yani al-ulama, orang-orang yang alim minal ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang akan memiliki khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba ini, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama'u, orang-orang yang berilmu, yang kenal Allah, kenal sifat-sifatnya, membaca ayat-ayatnya, mendengarkan hadis-hadis Rasulnya, sehingga dia bertambah yakin sampai derajat al-ihsan, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. ويجب ايضا النصح في العباده وبذل الجهد في تحسينها واتمامها واكمالها. Dan tentunya rasa takut yang ada pada dirinya karena keyakinannya kepada Allah akan menyebabkan dia baik dalam beribadah, yakni menyempurnakan ibadahnya. Ada orang yang nangis-nangis katanya khusyuk tapi ibadahnya berantakan. Ini berarti dia sama sekali tidak mengerti tentang apa makna khasyah. Tidak tahu sama sekali apa makna khasyah dan apa makna ihsan. Kalau seorang itu dalam keadaan dia yakin Allah melihatnya, maka dia di samping khusyuk juga dia berupaya untuk mengerjakan yang paling benarnya, yang paling tepatnya dengan apa yang diajarkan oleh Allah sendiri dan apa yang diajarkan oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa badlul juhdi fi tahsinha. Tentunya akan berupaya mengeluarkan segenap usahanya untuk mentahsin, untuk memperbagus ibadahnya. Dan ibadah yang paling bagus adalah yang paling tepat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan paling banyaknya. Banyak belum tentu bagus. Maka yang maknanya ahsan adalah yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Wa itmamiha wa ikmaliha, berusaha untuk menyempurnakannya, berupaya untuk melengkapinya. Ini karena rasa khasyah yang ada dalam hatinya, karena dia betul-betul yakin Allah di hadapannya, seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya, maka dia ingin beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Ingin beribadah kepada Allah dengan sesempurna-sempurna ibadah, dengan selengkap-lengkapnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada jamaah min ashabih, kepada sekelompok dari sahabatnya, dengan wasiat yang seperti ini, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Hajri dari Abi al-Ahwas dari Abi Dzar. Abi Dzar mengatakan, "Ausani Khalili, kekasihku berwasiat kepadaku." Khalili, kekasihku, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Abu Dzar menyatakan dengan kalimat Khalili. Dan ini tidak ada pertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW. "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin akhi wa sahibi." Sungguh, kalau aku mengambil khalil dari kalian, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Maka tetapi tidak. Yani tidak mengambil khalil dari kalian, tapi beliau adalah khalilullah. Dia adalah kekasih Allah SWT. Maka akhi wa sahibi, cukup kalian sebagai akhi, ikhwan, saudara, wa sahibi, dan sahabatku. Yani Rasulullah SAW tidak mengambil kalian sebagai khalil, tetapi para sahabat mengambil Rasulullah SAW sebagai khalil, ini tidak mengapa. Begitu. Maka Abu Dzar menyatakan, "Ausani khalili." Dan itu tidak menafikan pula bahwa Rasulullah SAW adalah khalilullah. Tidak menafikan pula bahwa Rasulullah SAW khalilullah, kekasih Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kata Abu Dzar, "Kekasihku berwasiat kepadaku." Yani Rasulullah SAW. "An akhsyallaha ka'anni arahu." Agar aku khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah, seakan-akan aku melihat Allah. "Fa in lam akun arahu fa innahu yarani." Kalau aku tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat aku. Demikian kata Abu Dzar, bahwa dia diberi wasiat oleh Rasulullah SAW untuk khusyuk dalam ibadah, untuk sungguh-sungguh dalam ibadah, seakan-akan dia melihat Allah. Waruya an Ibni Umar qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ba'd jasadi. Diriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallam mengambil atau memegang sebagian tubuhku, kemudian berkata, "U'budillah ka'annaka tarahu." Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Demikian Rasulullah SAW katakan kepada Ibn Umar. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan diriwayatkan dari hadis Zaid Ibn Arqam marfu'an wa mauqufan, "Kun ka'annaka tarallaha fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak." Jadilah engkau seakan-akan melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Disebutkan lafaz yang pertama dikeluarkan oleh Abu Nu'aim samping apa yang sudah sebut tadi Nasa'i dalam Riqaq, dan Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan dikatakan Al-Muhaqqiq isnaduhu sahih. Sedangkan lafaz yang kedua dalam riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyah, nasihatnya mirip dan persis dengan apa yang beliau wasiatkan kepada Abu Dzar, untuk beribadah kepada Allah dan untuk tunduk khusyuk seakan-akan melihat Allah. Ini derajat ihsan. Wa kharraja Tabrani min hadis Anas. Dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Anas bahwasanya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, hadithni bi hadith. Sampaikan kepadaku satu hadith. Waj'alhu mujazan." Dan jadikanlah simple. Minta dinasehati dengan sesuatu kalimat, tetapi minta yang ringkas, simple. Mujaz, bukan hanya simple. Simple tapi padat isinya. Ini diringkas dalam keadaan isinya banyak. Begitu. Maka Nabi yang memang terkenal dengan sifatnya memiliki jawami'ul kalim, atau keistimewaannya, "Utitu jawami'ul kalim." Aku diberi jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang simple tapi padat. Ringkas tapi maknanya luas. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallam kepadanya, "Salli salata muwaddi', fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak." Salatlah salatnya seorang yang akan berpisah. Salata muwaddi'. Muwaddi' adalah orang yang akan berpisah. Bagaimana keadaannya kalau kamu sholat dengan sholat yang terakhir? Setelah itu kamu akan wafat. Tahu akan wafat sebentar lagi, bagaimana sholatnya? Tentunya akan khusyuk, akan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, sesempurna mungkin. Karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk sholat. Ini sholatu muwaddi' namanya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan innaka in kunta la tarahu, sesungguhnya engkau kalaupun kau tidak melihat Allah di dunia ini, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka salatlah dengan sesempurna mungkin, seakan-akan itu salat terakhirmu. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, yang tentunya terkandung di dalamnya makna yang sama dengan yang sebelumnya, agar kamu berbuat ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan dalam hadis Harithah yang masyhur telah diriwayatkan dari berbagai macam jalan, yang mursal dan juga diriwayatkan dengan muttasil. Wal mursal asah, dan yang mursal lebih sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi mengatakan kepada Harithah, kaifa asbahta ya Harithah, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harithah? Dia menjawab, asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini aku dalam keadaan mu'minan haqqan, beriman yang sungguh-sungguh. Qala undur ma taqul, lihatlah apa yang kamu katakan. Yani perhatikan kembali ucapanmu. Dia menyatakan, aku adalah mu'minun haqqan, orang beriman yang sungguh-sungguh, yang hakiki. Maka Rasulullah mengatakan, undur ma taqul, fa inna li kulli qawlin haqiqah. Perhatikan ucapanmu tadi, sesungguhnya setiap ucapan itu ada kenyataannya, ada buktinya. Dia berkata, ya Rasulullah, azabta nafsi anid dunya, fasharatu layli, wa adma'tu nahari, wa ka'anni andur ila arshi rabbi barizan, wa ka'anni andur ila ahlil jannati fil jannah, kaifa yatazawaruna. Naam, sahih. Kata dia, sungguh engkau wahai Rasulullah SAW telah mengajarkan sesuatu yang menyebabkan diriku, aku telah pisahkan diriku dari dunia. Aku telah bangun malam, yakni menjauhkan diri dari tempat tidur. Wa'adma'tu nahari, dan aku sudah menghauskan siangku. Artinya puasa. Wa'ka'ani andur ila arsy rabbi barizan, dan seakan-akan aku melihat arsy Allah dalam keadaan tampak jelas. Dan seakan-akan aku melihat ke surga, dan aku melihat dalam keadaan di surga penduduknya saling berziarah satu dengan lainnya. Wa'ka'ani andur ila ahlin nari kaifa yata'awanun fiha, dan aku melihat penduduk neraka bagaimana mereka satu dengan lainnya saling meminta bantuan tapi tidak akan ada yang bisa membantu, dan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Kecezawaran yang atas ya ta'awun, saling menjerit dan saling merintih. Qala absarta falzam abdun nawwarallahu al-iman fi qalbihi. Maka dia berkata, absarta, engkau telah mendapatkan basirah. Perhatikan, ketika dia mengatakan mukmin haqqan, Nabi mengatakan, berikan kembali ucapanmu. Yani kamu lihat kembali ucapanmu mengatakan mukmin haqqan itu sudah buktinya apa? Kemudian diterangkan buktinya, bahwa dia dalam keadaan sampai malam sedikit tidurnya karena sholat, siang hari berpuasa, dan dalam keadaan dia melihat, seakan-akan melihat surga dan neraka, seakan-akan melihat Allah di arasnya. Ini karena yakinnya. Maka Nabi mengatakan, absorta, engkau telah mendapatkan basirah. Apa basirah? Sudah kita katakan tadi, basirah adalah darajatul ilmi, atau darajah al-ilmi yang al-a'la, yang paling tingginya. Falzam, maka tetaplah, peganglah yang demikian. Nawwarallahu al-iman fi qalbih. Semoga iman Allah berikan cahaya kepada hamba yang demikian. Wa yurwa min hadis Abi Umamah. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين أو استحيائك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. Dalam hadis Abi Umamah, Nabi SAW menyatakan dengan wasiat kepada seseorang. Dia katakan, istihi, malulah kepada Allah. Seperti rasa malumu kepada dua orang dari orang saleh, dari keluargamu, kerabatmu. Yang tetap bersamamu dan tidak meninggalkan dirimu. Yani selalu dalam keadaan diapit kanan kirinya oleh dua orang yang saleh. Bagaimana keadaanmu kira-kira? Apakah kamu akan malu berbuat maksiat atau tidak malu? Tentunya akan malu. Akan berupaya untuk berbuat yang baik-baik di samping orang yang saleh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hadis ini dalam keadaan mursal dan memiliki kelemahan. Sehingga cukup dalam keadaan kita meyakini bahwa ada raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang juga tentunya malaikat-malaikat itu adalah ibadun salihun. Hamba-hamba yang saleh. Yang selalu ada di samping kiri kita, di samping kanan kita. Apakah kita tidak malu? Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Malulah kepada Allah. Malulah kepada malaikat yang di kanan kita dan di kiri kita. Dan malulah kepada seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang saleh. Wa yurwa an Mu'ad. Bahwa Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya. Lamma ba'athahu ilal Yaman. Ketika mengutus Mu'ad ke Yaman. Rasulullah mewasiatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat malu juga. Istahi, malulah engkau. Minallah kama tastahi rajulan dha haibatin min ahlik. Di dalam sanadnya juga ada seorang yang bermasalah, yaitu Ibn Lahiyah. Wa fihi lin. Sedangkan sisa rijalnya yang lain adalah thiqah. Ibn Lahiyah adalah dalam keadaan pernah. Dia dalam keadaan bagus hafalannya. Karena dia meriwayatkan dari catatannya. Tapi ketika catatannya terbakar, dia ikhtalat. Sehingga barang siapa yang bisa membedakan mana yang diriwayatkan sebelum ikhtalat dan mana yang sudah ikhtalat, maka yang sebelum ikhtalat dalam keadaan bisa diterima. Dan yang setelah ikhtalat, setelah tercampur hafalannya, maka tidak diterima. Dan dikatakan, wallahu'alam, Abadillah adalah yang mengambil dari dia sebelum ikhtilat. Nah, ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan pula dalam riwayat ini, Rasulullah SAW mewasiatkan dengan malu. Tentunya malu itu kaitannya dengan masalah dilihat. Iya kan? Malu kalau dilihat. Begitu. Sehingga ketika seorang mukmin yang muhsin, yang memiliki sifat ihsan, yang yakin bahwa Allah melihatnya, Allah di hadapannya, Allah dalam keadaan memperhatikannya, maka dia betul-betul merasa bahwa Allah di hadapannya, seakan-akan melihatnya, maka orang ini akan malu. Akan malu kepada Allah dan akan malu untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Berbeda dengan orang-orang yang Allah gambarkan ini. Bahkan kebanyakan manusia yafjur, berbuat fujur, amamahu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yani kebanyakan orang dalam keadaan tidak punya malu kepada Allah, kebanyakan orang tidak punya ihsan, kebanyakan orang lupa bahwa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, dan dia dalam keadaan di hadapan Allah dimanapun dia berada, dia dilupakan. Sehingga dikatakan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu menginginkan untuk berbuat fujur di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasailan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kashfil aurah khalian. Faqala Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Dan ketika ditanya Nabi SAW tentang bagaimana membuka aurat dalam keadaan sendiri, faqala Allahu ahaqqu an yustahya min. Maka dijawab, Allah lebih pantas untuk kita malu kepadanya. Riwayatnya dikatakan di sini hasan. Hah? Nah, tahqiq yang lain. Hasan. Baik. Rasa Abu Darda rajulan faqala lahu u'budillah ka'annaka tarahu. Juga Abu Darda mewasiatkan kepada seseorang, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Demikian dinukil dalam Al-Hilyah oleh Abu Nu'aym. Dan Urwah ibn Zubair khataba ila ibn Umar ibnatahu, melamar anaknya ibn Umar. Wa huwa fit tawaf. Jadi ketika tawaf, Urwah ibn Zubair mengatakan kepada ibn Umar, aku melamar anakmu dalam keadaan tawaf. Falam yujibhu, dia diam. Ibn Umar tidak menjawab. Tsumma laqiyahu ba'da dzalik, kemudian ketemu lagi setelah itu. Fa'tadzara ilaih, kemudian memberikan uzurnya. Wa qala kunna fit tawaf natakhayalu Allah baina a'yunina. Akhrajahu Abu Nu'aym wa ghairihi. Kenapa kok enggak menjawab waktu itu? Ibn Umar memberikan alasannya. Aku waktu itu dalam keadaan mengkhayalkan tentang Allah, karena aku merasa Allah melihat aku dalam keadaan tawaf, sehingga merasakan bahwa ini sedang beribadah di hadapan Allah, sehingga jawabannya enggak sempat karena sibuk dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khonif bin a'azakumullah, bukan natakhayal artinya menggambarkan kayak apa Allah, bukan sama sekali. Karena tidak ada satu ulama pun dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in yang mengajarkan demikian. Tapi maknanya ya takhayalullah, mengkhayalkan dan menggambarkan dalam hati bahwa saya sedang di hadapan Allah. Saya sedang beribadah kepada Allah. Saya dalam keadaan sedang dilihat oleh Allah, dalam keadaan sedang tunduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan orang yang dalam keadaan yakin Allah di hadapannya? Apakah sempat untuk berbisik ke kanan dan ke kiri? Ini ikhwan fillah na'azakumullah yang dimaksud oleh Ibn Umar. Insah riwayah. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adalah ta'lil lil awwal. Itu alasan untuk kalimat yang pertama. Apa kalimat pertamanya? U'budullah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka ingatlah Allah melihat kamu. Kalimat kedua ini sebagai alasan dari kalimat pertama. Yani, yakinlah bahwa Allah melihatmu seakan-akan kamu melihatnya. Fainal abda idza umira bi muraqabatillahi fil ibadah, karena sungguhnya seorang hamba jika diperintahkan untuk muraqabatullah dalam ibadah, untuk selalu merasa diperhatikan oleh Allah dalam ibadah, wastihdari qurbihi min abdih, dan merasakan bahwa Allah itu dekat dengan dirinya, hatta ka'annal abda yarahu, hingga seakan-akan hamba ini melihatnya, fa innahu qad yashiqu dzalika alaih, tentunya akan memberatkannya. Ketika akan memberatkannya, ya sudah, kalau tidak bisa kamu seakan-akan melihat Allah, ingatlah bahwa Allah melihat kamu. Kalau kamu enggak melihat Allah, Allah melihat kamu. Fayasta'in ala dzalika biimanihi bi annallaha yarah, maka beristianah, meminta bantuan dengan keimanannya bahwa dia yakin Allah melihatnya, maka dia akan mencapai derajat tadi seakan-akan dia melihat Allah. Wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyatihi, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kerahasiaannya, melihat yang zahirnya, melihat yang batinnya, yang tidak tersamar sedikit pun dari urusannya. Fa idza haqqaqa hadzal maqam, kalau orang itu sudah yakin dan mencapai keyakinan yang seperti ini kedudukannya, sahula 'alaihil intiqal ila al maqam tsani, maka mudah baginya untuk meningkat ke tingkat yang kedua, yaitu seakan-akan dia melihat Allah. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau belum bisa sampai situ, kalau belum bisa, ingatlah Allah melihat kamu. Dengan bantuan keyakinanmu bahwa Allah melihat kamu, Allah memperhatikan kamu, yang lahirnya, yang batinnya, yang tampak di depan umum ataupun kesendirian, maka kamu akan meningkat, meningkat, meningkat sampai tingkatan ihsan tadi. Wa qila, dikatakan pula, bal huwa isyaratun illa ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallaha ka'annahu yarahu falyabudillah ala annallaha yarahu wa yattali' alayh. Dikatakan pula bahwa itu isyarat bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, maka hendaklah dia beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah melihat dirinya. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Yani kalau Allah melihat kamu, falyastahi min nadarihi ilaih, maka malulah kepada Allah yang melihat kamu. Dimanapun kamu berada, kamu itu di hadapan Allah. Kama qala ba'du arifin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian arifin, ittaqillah an yakuna ahwanan nadharain aw nadhirain ilaik. Takutlah kepada Allah an yakuna ahwanan nadhirain ilaik. Takutlah kamu kepada Allah untuk menjadi sesuatu yang ahwan, yang paling ringan atau paling sederhana dari dua pandangan kepadamu. Jangan menjadikan Allah adalah yang lebih remeh daripada dua pandangan. Baik. Tentunya dua pandangan artinya pandangan Allah SWT kepadanya dan pandangan manusia. Kata orang-orang yang bijak, para orang yang arif itu artinya orang yang bijak. Kata mereka, bukankah kamu malu kepada manusia? Kenapa tidak malu kepada Allah SWT? Jangan kamu jadikan Allah ahwan. Ahwanin nadhirain. Dari dua yang memandang ini, jangan kamu jadikan Allah lebih remeh daripada yang ini. Iya kan? Kalau manusia dalam keadaan tidak memiliki ma'rifatullah dengan cukup, maka dia melihat nazir yang ini dengan nazir Allah SWT, dia justru meremehkan nazir Allah SWT. Allah melihatnya dia biasa-biasa saja. Tapi ketika fulan melihat, malu dia. Aduh, ada fulan datang. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, maka kata orang yang arif mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Bertakwalah kepada Allah, jangan kamu jadikan Allah sebagai yang ahwan minan nadhirain. Jangan kamu jadikan Allah sebagai yang lebih remeh dari yang memandang. Yang memandang manusia memandang, malaikat memandang, Allah memandang. Kenapa pada ini yang pada ini malu, pada Allah tidak malu? Ini ikhwan fillah a'azakumullah. Qaulun min haula al-arifin. Wa qala ba'dhum, berkata lagi sebagian mereka, khafillaha ala qadri qudratika alaik wastahi minhu ala qadri qurbihi mink. Takutlah kepada Allah seimbang, sesuai, sepadan dengan kekuasaannya kepadamu, dan malulah kepadanya sesuai dengan kedekatannya kepadamu. Baik. Ini kalimat adalah kalimat-kalimat bijak. Kalimat-kalimat yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalimat-kalimat yang betul-betul memiliki hikmah. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kekuasaannya yang maha tinggi. Artinya, kalau kamu takut pada sesuatu makhluk, kenapa kira-kira takut? Karena khawatir orang itu menimpakan kejelekan kepadamu. Apakah mampu menimpakan kejelekan kepadamu? Kalau tidak mampu, kamu takut enggak? Tidak takut. Iya toh? Semakin dia mampu, kamu takut. Semakin kuat dia, bagaimana? Semakin takut. Semakin qadir, semakin kudrahnya lebih tinggi, semakin takut kamu. Apalagi Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh makhluk. Yang qadir ala kulli syai'. Yang kudrahnya dalam keadaan tidak terbatas. Maka kata orang bijak tadi, takutlah kepada Allah sesuai dengan kekuasaan Allah. Allah mampu untuk berbuat apapun kepada kamu dan tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu takut dengan manusia, padahal manusia lemah. Kekuatan mereka terbatas. Dan dalam keadaan kalaupun mau membalas kamu, dalam keadaan mungkin terhalang oleh orang lain, mungkin terhalang oleh keadaan, mungkin terhalang oleh hujan, mungkin terhalang oleh kejadian-kejadian-kejadian, mungkin. Karena kelemahannya. Tetapi Allah SWT qadirun ala kulli syai, dan Allah kudrahnya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas, maka Allah bisa mengadab kamu, bisa menimpakan kamu dengan berbagai macam musibah di dunia ataupun di akhirat, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka takutlah kepada Allah sesuai dengan kekuasaannya Allah maha tinggi, maka tinggikanlah rasa takutmu kepada Allah. Ini makna khaffillaha. Takutlah kepada Allah. Ala qadri qudratika, ala qadri qudratihi ta'ala ilaik. Takutlah kepada Allah sesuai bagaimana tingginya kekuasaan Allah kepadamu, maka kamu harus lebih takut. Kamu harus tambah takut. Ikhwan fillah a'azzakumullah, demikian pula istahi minhu. Malulah kamu kepada Allah. Sepadan seukuran sesuai dengan kedekatannya. Tentunya ketika kamu malu dengan orang yang saleh untuk berbuat dosa. Oh, jauh dia. Ada di sana. Anda sekarang sudah ada di kota sini. Masa? Syekh sudah datang sini. Sudah, semakin khawatir dia. Padahal dia berbuat dosa ini. Semakin malu kan? Jangan sampai beritanya nyampe ke dia. Datang ke kampungnya. Lu sekarang sudah di kampung sini. Semakin malu. Bahkan sekarang sudah masuk ke rumahmu. Sudah ada depan rumahmu. Bingung dia. Malu dia. Kenapa? Semakin dekat. Semakin malu. Taib. Bagaimana dengan Allah SWT? Yang kata Allah, إِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Innamanya qiyasul awla. Qiyas al-awla adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi justru sebaliknya. Kalau makhluk dalam keadaan demikian kamu sikapi, Allah SWT maha tinggi dan Allah maha dekat. Ya, yani, karena Allah ala kulli syai'in qadir, karena Allah maha mendengar, maha melihat, dan Allah SWT memperhatikan semua gerak-gerikmu, dan mendengar bisikan-bisikan dalam hatimu, maka tentunya Allah akrab. Allah lebih dekat. Aku dekat, kata Allah. Nah, semakin Allah dekat, kamu mesti semakin malu kepada Allah SWT. Lebih malu kepada Allah, karena Allah lebih dekat. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Inilah yang hanya dipahami oleh orang-orang muhsin. Orang yang memiliki sifat ihsan. Nasallahu ta'ala an yarzuqana al-ihsan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita sifat ihsan yang seperti ini. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.